riddah, dalam kurung murtad. Apa hukum murtad? Murtad. Apa itu murtad? Baca. Riddah. Riddah ialah keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Riddah perbuatannya, riddah. Orangnya murtad. Baik pindah agama yang lain atau menjadi tidak beragama. Pindah ke agama lain, banyak agama lain, dianggapnya agama ini macam sepatu, macam ganti selop aja dia, ganti sendal. Atau tak beragama sama sekali. Pergi ke mall, mau beli sendal, saking banyaknya sendal bagus-bagus, keluar dari mall tak pakai sendal. Ada orang begitu sekarang. Apa agama kau? Ateis. A tidak, T Tuhan. Is keyakinan. Ateis keyakinan tak ada Tuhan. Na'uzubillah. Apa hukuman bagi mereka? Terjadinya karena tiga sebab. Satu. Satu, perbuatan yang mengkafirkan seperti sujud pada berhala. Tidak mesti dari mulutnya keluar cakap. Tidak dibilangnya na'uzubillah, na'uzubillah, aku murtad. Tidak, tidak. Tapi dari perbuatannya itu sudah menyebabkan dia murtad. Seperti, satu, sujud pada berhala. Berhala dalam kurung, patung yang disembah. Menyembah bulan. Menyembah batu. Oh bulan, oh batu, batu bata, batu kerikil, batu apung, batu cincin, selamatkanlah aku. Murtad. Dua. Dua, perkataan yang mengkafirkan seperti menghina, menghina Allah, menghina Rasulullah, memaki Nabi. Murtad. Tiga. Tiga, iktikad atau keyakinan seperti mengiktikadkan alam ini kekal abadi, tidak akan terjadi hari kiamat. Kafir. Allah itu baharu. Kafir. Zina itu ya boleh-boleh aja. Kafir. Menghalalkan minum arak dengan bangganya minum depan orang. Kok minum? Ya ini haram dulu, sekarang udah halal. Kafir. Mengharamkan yang disepakati ulama, dihalalkannya, kafir. Orang yang keluar dari agama Islam itu murtad. Wajib disuruh taubat 3 kali. Taubat kau, taubat kau, taubat kau, taubat kau. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum mati. Surat Al-Anfal 38. Kul, katakan. Lillazina kafaru, orang-orang yang murtad. In yantahu, kalau mereka berhenti, yughfar lahum, Allah mengampuni mereka. Ma qad salaf, yang sudah lalu-lalu itu diampunkan Allah. Tapi kalau dia tidak, maka dihukum mati. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, darah orang tidak halal ditumpahkan. Kalau tidak halal ditumpahkan berarti haram membunuh orang. Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi dia tiada Tuhan selain Allah. Wa anni rasulullah, Muhammad SAW rasul utusan Allah. Illa bi ihda salat, kalau dia melakukan yang tiga ini halal darahnya. Satu, as-sayyibu zani, perempuan sudah menikah punya suami, laki-laki sudah menikah punya istri, berzina, maka halal darahnya dengan cara dirajam sampai mati. Wa nafsi bin nafsi, pembunuh, pembunuh juga halal darahnya ditumpahkan dengan cara dipancung. Wattariki lidinihi, orang yang murtad, orang yang murtad juga halal darahnya dengan cara dipancung. Tapi bukan kita langsung menghukum dia. Tetangga kita murtad, kita buatkan golok, halal darah kau, bismillahi Allahu akbar. Bukan begitu. Yang melaksanakannya adalah hakim. Hakim-hakim ini nanti akan ditanya di akhirat, kenapa tak kau laksanakan? Besar tanggung jawab hakim di hadapan Allah. Apabila dia sudah dihukum mati, maka tak boleh dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pekuburan orang Islam, karena dia murtad, kafir. Itulah hukuman bagi orang murtad.